damai samudra luas, seluas damai hatimu, lembut bayu kelana, selembut kata hatimu. Kau layangkan sukmaku, kau kuai diriku, kau gambar, kau puja, kau resapkan hidupku, kau getarkan hatimu, kau ku ini, kau tahu bukan hanya angan, ku kejut lembut keningmu. Kau tahu aku pun dosa, bercumbu dengan bayangan. Kau juga tahu apa yang tersimpan di hatiku, di mataku, di senyumku. Masih tersimpan benih cinta yang ku ingini, kau ku rindu. Kau juga tahu apa yang tersimpan di hatiku, di mataku, di senyumku. Masih tersimpan benih cinta yang ku ingini, kau ku rindu, kau ku rindu. Yeah.